Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Telah kita sebutkan dari materi yang sebelumnya, bab tentang sifat yang seharusnya diperhatikan oleh seorang thalabul ilm ketika ia mengetuk pintu masyayikhnya ataukah ustadznya. Dan bab ini tidak hanya dianjurkan untuk diterapkan antara seorang talib dengan mudarrisnya, dengan gurunya, bahkan demikian pula yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Telah kita sebutkan riwayat, kanat abwabu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bil adhafir, bahwasanya pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk oleh para sahabatnya bil adhafir, dengan kuku-kukunya. Telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang menyebutkan adab mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, lafzul isti'dzan wa ta'riful talibi nafsah. Lafaz al-isti'dzan, meminta izin, dan diharuskan bagi seorang talib, seorang penuntut ilmu, untuk mengenalkan atau memberitakan namanya kepada sang pemilik rumah tersebut. Naam. Artinya di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hendak menyebutkan kepada kita apa yang seharusnya diucapkan oleh seorang yang hendak meminta izin. Demikian pula anjuran agar seorang menyebutkan namanya tatkala ia meminta izin kepada pemilik rumah tersebut, terkhusus apabila yang memiliki rumah menanyakan tentang namanya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yabda' bisalam fala ta'dhanu lahu. Seseorang yang tidak memulai mengucapkan salam ketika meminta izin, maka fala ta'dhanu lahu, janganlah engkau memberikan izin kepada dirinya. Ini menunjukkan anjuran agar seorang muslim untuk mengucapkan salam dalam istidzannya. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya dari Abu Hurairah, beliau menceritakan, idza qala adkhul wa lam yusallim faqul la hatta ya'ti bil miftah, qultu assalam qala na'am. Abu Hurairah menceritakan, apabila seseorang mengatakan adkhul, apakah saya masuk, walam yusallim, dalam keadaan dia tidak mengucapkan salam, hanya sekedar mengatakan bolehkah saya masuk, ataukah yang semisalnya. Faqul, maka Abu Hurairah mengatakan la, jangan, artinya dilarang untuk masuk ke rumah orang tersebut karena dia tidak mengucapkan assalam. Hatta ya'tiya bil miftah, hingga akhirnya ia mendatangkan kunci. Qultu, saya mengatakan assalam. Qala, maka baru dikatakan na'am, silahkan. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan keadaan seorang yang belum mengucapkan salam, seakan-akan ia masuk ke rumah dalam keadaan belum atau tidak membawa kuncinya. Kunci dari seseorang bisa masuk ke rumahnya adalah dengan mengucapkan assalam. Dan riwayat-riwayat yang setelahnya juga menceritakan anjuran agar seorang muslim tatkala ia bertamu untuk mengucapkan assalam. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah beliau menyebutkan wa yukrahu litalibi idza sta'dzana faqila man dza ay yaqula ana min ghairi ay yusammiya nafsah. Dibenci bagi seorang talib, demikian pula bagi setiap muslim yang lainnya, apabila ia meminta izin kemudian sang pemilik rumah menanyakan siapa dirinya, menza, siapakah ini, artinya menanyakan siapa namanya, ayyakula, kemudian dia mengatakan anak saya, min ghairi ayyusammiya nafsah, tanpa ia menamai dirinya. Diam dulu, jangan ribut. Nah, tanpa dia menamai dirinya, tidak menyebutkan namanya, hanya sekedar mengatakan ana, saya. Nah, nanti di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan amalan mereka para salafun salih. Riwayat yang pertama beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ista'dzantu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana 'ala abi. Saya pernah meminta izin memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan kepada beliau tentang hutang piutang yang dimiliki oleh ayahku. Faqala, maka Rasul menanyakan man hadza, siapakah ini? Ya wajar, seorang yang di dalam rumah dia tidak tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya atau siapa yang berada di depan rumahnya. Faqultu, maka Jabir menyatakan ana, tanpa menyebutkan namanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana ka'annahu kariha dzalik. Saya seakan-akan beliau membenci mendengarnya. Dalam hadis ini menunjukkan dibencinya seorang tatkala masuk ke rumah seseorang atau meminta izin ke rumah seseorang setelah mengucapkan salam dalam keadaan tidak menyebutkan namanya tatkala sang pemilik rumah tersebut menanyakan namanya. Terkadang mungkin sebagian ikhwan ngerasa, ya kan sudah tahu suara saya Ustaz. Ya sudah tahu suara saya. Batuk saya mungkin sudah kenal, nah, ini si fulan. Nah, tidak demikian adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah beliau menyebutkan sebab-musabab kenapa dibencinya seseorang tatkala ia meminta izin dalam keadaan ia tidak menyebutkan namanya. Beliau menyebutkan, Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, inna sababa fi karahiyati qawli ana anna fiha naw'un minal kibri. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, sesungguhnya sebab dibencinya ucapan seseorang ia mengatakan saya dalam babul istidzan, dia tidak menyebutkan namanya, hanya sekedar mengatakan saya, anna fiha nau'un minal kibri, bahwasanya pada jawabannya tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu jenis dari sifat kesombongan, termasuk dari sifat kesombongan. Ka'anna qa'ilah yaqul, seakan-akan yang mengucapkannya ia mengatakan, analladzi la ahtaju ila an adzkura ismi wa nasabi. Seakan-akan dia mengatakan saya yang tidak perlulah menyebutkan namaku dan nasabku, sudah terkenal, sudah pasti tahu. Ini padanya ada unsur sombong, pada unsur ada unsur kesombongan, sehingga dia tidak butuh untuk menyebutkan namanya. Ada unsur sombong, membanggakan dirinya di hadapan pemilik rumah tersebut. Ini di antara sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullah, sebab dimakruhkannya seseorang tatkala meminta izin tidak menamai dirinya. Ini perhatikan dalam babul istidzan, sering ya kan kita menjumpai tatkala kita sendiri meminta izin datang ke rumah orang lain dalam keadaan sang pemilik rumah bertanya, ya kan, siapa namanya, siapa, atau dengan kata yang semisalnya. Maka selayaknya ia menyebutkan namanya. Nah. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menceritakan dengan sanadnya hingga ke perkataan Al-Hasan Ibni Mahbub Ibni Abi Umayyah. Beliau menceritakan, qadima aliyya aliyun ibnu asim al-wasiti bi Baghdad. Pernah datang kepada kami seorang yang bernama Ali ibnu asim al-wasiti di Baghdad. Fahaddathana fi ba'di majalisihi, ia menceritakan kepada kami perihal keadaan pada sebagian majlisnya. Qala, ia mengatakan, qadimtul basrah, fa'ataitu manzila Syu'bah. Saya dahulu mendatangi kota Basrah dan saya menemui atau mendatangi rumahnya Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Fadaqaqtu 'alaihi al-bab, saya pun mengetuk pintunya. Faqala, maka Syu'bah menyatakan, man hadha, siapa ini? Faqultu, maka saya mengatakan, ana, ya saya, tanpa menyebutkan namanya. Faqala, maka Syu'bah rahimahullah mengatakan, ya hadha, ma li shadiqun yuqalu lahu ana. Beliau mengingkari, saya tidak memiliki seorang teman yang namanya saya, ana, enggak ada. Saya tidak punya teman namanya ana, saya. Kalau zaman sekarang, ana ada yang nama orang, kan gitu. Kecuali kalau namanya Ana ada masalah. Namanya Ana, Ana Roni, Doni, enggak masalah, terkenalnya Ana. Enggak apa-apa yang demikian. Tapi kalau misalnya Ana di sini maksudnya adalah saya sebagai kata dhamir, kata ganti, maka yang demikian dimakruhkan dan dibenci. Bahkan beliau menyebutkan riwayat mereka para imamatul Islam juga menerapkannya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tidak sukanya Rasul tatkala Jabir bin Abdullah meminta izin kemudian bertanya Rasul, "Man hadza, siapa ini?" Maka Jabir menyatakan, "Ana." Rasul membencinya, ya kan? Ana ka'annahu kariha dzalik, dalam riwayat yang tadi kita sebutkan. Demikian pula praktek yang dilakukan oleh mereka para salafun salih. Diam itu. Diam. Hingga Syu'bah menyatakan, "Ma li shadiqun yuqalu lahu ana," saya tidak memiliki seorang teman yang namanya itu saya. "Thumma kharaja ilayya faqal," kemudian ia keluar menemui saya dan mengatakan, "Haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin li," kemudian menceritakan hadis yang tadi kita sebutkan, kisahnya Jabir bin Abdullah yang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Jabir tatkala ditanya oleh Rasul siapa ini, hanya menyatakan ana, tanpa menyebutkan namanya. Nah, sehingga suara saja tidak cukup. Ya, suara saja tidak cukup. Sebutkan namanya. Muhammad. Muhammad siapa? Ya, Muhammad dari sini, dari sini. Dari sini yang di mana rumahnya? Nah, yang dari sini, sebutkan namanya. Sebutkan seluruhnya. Kalau tanya rinci-rincinya tinggal dibuka saja, mungkin main-main itu orang di dalam itu. Nah. Kemudian beliau menceritakan dengan sanadnya hingga ke perkataan Ahmad ibn Yahya rahimahullah. Beliau mengatakan, "Daqqa rajulun ala rajulin albab." Pernah seseorang mengetuk pintunya seseorang dalam rangka untuk meminta izin. Faqala, maka sang pemilik rumah ini mengatakan, "Man dha?" Siapakah ini? Qala, maka ia mengatakan, "Ha ana," ini saya. Ha ana, ini saya. Qal, maka sang pemilik rumah ini mengatakan, "Ha ana dha, udkhul." Kalau gitu, "Ha ana dha," masuk sini. Ya, namanya ha ana dha. Ha ana dha. Qal, maka disebutkan oleh Ahmad bin Yahya, "Baqiya fa baqiya laqab laqabur rajuli ha ana dha." Maka jadilah lakopnya orang yang mengetuk pintu dan bertanya kepada dan menjawab pertanyaan seorang pemilik rumah tersebut, siapa ini, dengan jawaban ha anadha. Ha anadha itu jadi lakopnya. Hei, itu ha anadha, hei sini. Nah, mau antum begitu kan? Mau begitu kan? Hei, ha anadha, sini, maju sini. Akhirnya dia pun terkenal namanya ha anadha. Nah, padahal ha, ini saya. Nah, ini menunjukkan ternyata mereka para salafun saleh juga membencinya, tidak menyukainya. Nah, membencinya dan tidak menyukainya. Bahkan seperti hadis Syu'bah yang tadi kita sebutkan, Syu'bah langsung keluar dan menasehati yang mengetuknya dengan membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkisah tentang istiadzannya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kalau semisal mau dicontoh, dinasihati, ya kan? Dinasihati dalam rangka mengajarkan adab. Kalau lagi-lagi antum minta izin bukan di rumah saya saja tapi di rumah orang lain, maka tatkala meminta izin disebutkan namanya. Nah, bahkan tadi kita sebutkan sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, padanya ada salah satu dari unsur al-kibir, sifat sombong. Kemudian beliau juga menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Muhammad Ibn Salam dari ayahnya. Beliau menceritakan, "Daqaqtu ala Amr ibn Ubaid al-bab." Saya mengetuk pintu rumahnya Amr ibn Ubaid. Faqala, maka Amr ibn Ubaid mengatakan, "Man hadha?" Siapa ini? Faqultu, maka dia mengatakan, "Ana," saya. Faqala, maka Amr ibn Ubaid menyatakan, "La ya'lamul ghaiba illallah." Nah, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Saya, siapa sayanya itu? Tidak tahu kan? Nah, karena tertutupi antara beliau dengan pintu rumahnya. Dan beliau juga menceritakan beberapa riwayat yang keseluruhan dari riwayat tersebut semakna dengan bab yang tadi kita sebutkan. Pada nomor yang ke-232, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu kisah tentang ceritanya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu tatkala beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan pada nomor yang ke-233 dengan sanadnya hingga ke perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan an Umar dari Umar ibn al-Khattab annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi mashrubatin lahu. Umar ibn Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau berada di masrubahnya. Masrubah kamar yang tinggi dan beliau berada di kamar tersebut. Faqala, maka Umar menyatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alaikum. Beliau mengucapkan salam. Waqala Yahya bin Ismail maratan ukhra faqala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada beberapa riwayat Umar menyebutkan assalamu alayka ataukah assalamu alaikum ataukah dengan kata salam yang lengkap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum. Kemudian Umar menyatakan ayadkhulu Umaru, langsung menyebutkan namanya. Bolehkah Umar masuk? Nah, bolehkah Umar masuk? Lihat Umar tidak perlu ditanya man hadza, langsung menyebutkan namanya. Ayah dakhulu Umar, apakah boleh Umar masuk? Dalam kisah Umar ibn Khattab ini diambil faedah bahwasanya yang pertama kali dianjurkan oleh seorang yang beristidzan meminta izin adalah mengucapkan assalam. Ini yang pertama kali diucapkan oleh seorang yang beristidzan, baru menyebutkan namanya. Baru menyebutkan namanya. Duk duk duk kan gitu kan. Assalamualaikum Muhammad ini. Nah, langsung disebutkan namanya. Kalau semisal kita ingin mencontoh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau ada beberapa orang ya cukup satu orang saja ya kan. Enggak perlu di absen. Saya Umar. Saya Ukasa, saya Usman, saya sebutkan namanya. Pas dibuka ya ternyata minta tanda tangan dia. Cukup satu saja. Nah. Kemudian pada nomor yang ke-234. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan hingga sanadnya ke seseorang yang bernama Aun ibni Abi Shaddad. Beliau menceritakan kan Ibnu Abbas qa'idan, pernah Ibnu Abbas dalam posisi duduk. Faja'a rajulun faqal, kemudian datang salah seorang mengatakan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Ada tambahan wa maghfiratuhu. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menegurnya dan mengatakan intahu ilal barakat, berhentilah pada kalimat al barakat saja, tidak perlu ditambahi dengan kata wa maghfiratuhu fa innahu tahiyatu ahli al baiti salihin, karena itu adalah ucapan tahiyatnya pemilik rumah orang-orang yang saleh, tahiyatnya ahli al bait yang saleh. Nah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan pula kepada kita bahwasanya di dalam alfaz az-zikir, lafaz-lafaz zikir dari sisi penglafazannya hukumnya adalah tauqifiyah. Harus bersesuaian dengan dalil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat yang lainnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz zikir sebelum tidur kepada salah seorang sahabatnya, yang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahiri ilaik, sampai dengan Allahumma inni aslamtu, Allahumma inni amantu bi kitabika wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya kan, ada zikir sebelum tidur yang demikian. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, mengajarkan kepada sang sahabat ini zikir tersebut, maka sahabat ini mengulanginya. Namun pada lafaz amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dia mengganti nabiyyika alladhi arsalta dengan kata wa rasulika alladhi arsalta. Bukan dengan nabi, tapi dengan rasul. Kalau dari sisi tingkatannya, jauhan lebih afdal rasul ketimbang seorang nabi, kan gitu. Lebih mulia rasul dibandingkan nabi. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan menyuruhnya untuk menggantinya kembali dengan lafaz yang beliau ajarkan sebelumnya, dengan kata wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Naam. Sehingga dalam bab al-fadz zikir adalah perkara yang tauqifiyah. Demikian pula dalam kisah Ibn Abbas, beliau menegur salah seorang yang tadi kita ceritakan, kita sebutkan riwayatnya, tatkala menambahkan pada lafaz assalam dengan kata wa maghfiratuhu. Naam. Kemudian pada nomor yang ke-235, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan dengan sanadnya hingga ke Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah. Beliau menceritakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila masjid wa Abu Musa yaqra. Rasul keluar ke masjid sementara Abu Musa membaca Al-Qur'an. Faqala, maka Rasul menyatakan man hadza, siapa ini? Maka beliau langsung menyebutkan ana Buraidah, saya Buraidah. Qal, maka Rasul memuji Abu Musa dan mengatakan qad u'tiya hadza mizmaran min mazamir ali Dawud. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan kepada lelaki ini Abu Musa al-Ash'ari seruling dari seluring-seluring keluarga Dawud alaihi assalat wassalam. Memiliki suara yang indah. Naam, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab yang sebelumnya, bab fadlu ifsha'i salam wal qadrul mustahab min raf'i sawti bihi. Bab keutamaan seseorang menebarkan salam dan kadar yang disukai tatkala seseorang mengangkat suaranya ketika mengucapkannya. Mengucapkan salam adalah sesuatu yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rasul menyebutkan tidaklah kalian masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian menjadi seorang yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan, maukah saya kabarkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mempraktikkannya maka kalian akan saling mencintai sebagian dengan sebagian yang lainnya. Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga dengan hadis ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, di antara dari keutamaan assalam menumbuhkan mahabbah, kecintaan dari orang yang mengucapkan salam kepada yang menjawabnya, ataukah dari orang yang menjawab salam tersebut kepada orang yang mengucapkannya. Naam. Sehingga tebarkanlah lafaz assalam tersebut. Allah azza wa jalla berfirman, wa idza hayyaytum bi tahiyyatin fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan kata tahiyyah, maka jawablah yang semisal dengannya, fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balaslah dengan yang lebih baik daripada ucapan tersebut, ataukah balaslah dengan yang semisal. Artinya tatkala kita diucapkan kalimat salam sampai ke assalamualaikum, maka yang lebih baik adalah menambahinya dengan kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataukah yang semisalnya au ruduha fahayu bi ahsana minha au ruduha. Kalau semisal seorang mengatakan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi, yang semisal dengannya adalah waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun seperti apakah kadar suara yang dibolehkan seseorang untuk mengelafatkan salam tersebut? Apakah dengan suara yang keras? Apakah dengan suara yang lirih? Ataukah seperti apa? Ini disebutkan dalam bab ini. Pada nomor yang ke-236, hadis yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang sahabat Rasul yang bernama Ali radhiyallahu taala anhu. Ali menceritakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Ghuraf jamak dari ghurfah, kamar-kamar. Yurabutunuha min zuhuriha. Akan nampak bagian dalamnya dari luarnya. Wa zuhuriha min butuniha. Bagian luarnya dari dalamnya juga akan terlihat. Menunjukkan demikian indahnya dan bagusnya kamar-kamar tersebut. Faqala Arabiyun, berkata salah seorang Arabi, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar tersebut ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya liman tayyabal kalam. Kamar-kamar ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang memperbagus tutur katanya. Perhatikan yang biasa ia berucap dengan ucapan yang kasar, agar dari sekarang dibenahi. Ucapkanlah tutur kata yang sopan, yang menandakan beradabnya dirinya dan berilmunya dirinya. Jauhi tutur kata yang jelek, yang buruk, demikian pula kasar. Seseorang yang bisa menjaga tutur katanya sehingga dia berbicara dengan pembicaraan ataukah dengan gaya pembicaraan yang sopan, yang santun, yang penuh adab, akan mendapatkan kamar-kamar yang tadi disebutkan sifatnya. Kemudian yang kedua, wa'afsas salam, seorang yang menyebarkan salam. Yang menyebarkan salam. Ketika bertemu seseorang, ucapkan assalamualaikum. Naam. Dalam beristidzan juga demikian, ucapkanlah assalamualaikum. Naam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan seseorang yang salat di malam hari sementara manusia yang lainnya dalam keadaan tidur. Ini orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kamar-kamar yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurabutunha min zuhuriha wa zuhuriha min butuniha. Kemudian pada nomor yang ke-237, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan sifat seperti apa suara Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengucapkan salam. Beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Ibnu Abi Layla dari Al-Miqdad, beliau menceritakan jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama tasliman yusmi'ul yaqdhan wa la yuqidhun na'im. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka beliau mengucapkan salam dengan ucapan salam yang didengar ucapan salamnya oleh orang yang terjaga tidak tidur dan tidak sampai membangunkan seorang yang tidur. Ucapan yang terdengar ketika seorang sadar, tapi dengan kadar suara yang tidak keras sehingga menyebabkan terbangun orang yang dalam keadaan tidur. Ini ucapan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan dengan ucapan salam yang lirih, ya kan, yang lirih. Tapi ucapan yang keras dengan kadarnya. Kemudian dari Al-Miqdad juga beliau menceritakan pada nomor yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman la yunabbihun na'im wa yasma'ul yaqdan. Beliau mengucapkan salam tapi tidak sampai mengganggu seorang yang tidur dan didengarkan oleh seorang yang sadar. Ini kadar ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan, di antaranya adalah bagaimana cara menambah ketika masbuk pada salat maghrib? Ya ditambah. Misal antum masbuk satu rakaat, berdiri, digenapkan satu rakaat. Kalau semisal masbuknya pada rakaat yang apa namanya, dalam kondisi dia menjumpai imam pada saat tasyahud yang kedua, ya kan? Kemudian dia bangun lagi ngikuti imam tasyahud yang keberapa itu? Yang kedua kan? Ya, afan dia mendatangi imam dalam keadaan tasyahud yang pertama, kemudian bangkit dan menjumpai imam tasyahud lagi, tasyahud yang kedua. Maka ketika bangun dia tasyahud lagi, berikutnya bangun ya dia tasyahud lagi. Nah. Ini ada pertanyaan, bolehkah bunuh orang? Tidak boleh bunuh orang, dosa besar. Anak-anak kalau tanya yang jangan ngeri-ngeri lah, yang biasa-biasa saja. Lagi dendam kali antum ini. Ketika ta'lim dalam keadaan sebagian kita memiliki kitab atau buku tulis yang bergambarkan makhluk bernyawa, apakah majelis kita tidak dinaungi malaikat? Wallahu a'lam. Anda tahu. Nah, tapi selayaknya yang punya buku tulis, bila buku tulis itu bergambar, dihapus kepalanya. Dihapus kepalanya. Jangan yang dihapus mata sama hidungnya saja, sama mulutnya. Ya kepalanya semua dihapus. Karena bila kepalanya dihapus maka dihukumi sebagai gambar makhluk yang tidak bernyawa. Jangan pula ditutup-tutupi di gambar-gambar seakan-akan bercadar. Jangan. Nah, jangan ditutupi, akhirnya dibuat bercadar. Jangan. Pas dibuka buku tulisnya cadaran semua. Nah. Beri nasihat kepada orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Ya, nasihat saya, ya berupaya agar supaya hutang tersebut bisa diselesaikan. Nah, karena itu tanggung jawab antum. Kalau semisal antum harus bekerja, ya bekerja, ya diselesaikan hutangnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan sebelum menyolatkan seseorang, beliau bertanya apakah si fulan punya hutang. Kalau semisal ada hutang, beliau tidak mau mengimaminya, sehingga kerabat-kerabatnya ada yang menanggung untuk membayar hutangnya. Dan yang afdal, kalau semisal dilihat orang tersebut sulit ya membayar, maka diberi tangguh, maka diberitahu wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, ya kan? Bila mana kalian melihat orang yang berhutang tersebut adalah seorang yang sulit untuk bisa membayarnya, dalam keadaan sudah berjanji kepada dirimu akan membayar pada hari ini, bulan ini, tahun ini, maka fanadhiratun ila maisarah, yang selayaknya lebih afdal engkau berikan kepada dirinya adalah beri tangguh sampai kapan dia memiliki kemudahan untuk membayarnya tanpa ada riba dalam hutang tersebut. Namun Allah mengingatkan wa antasaddaqu khairul lakum, bila mana kalian menginginkan untuk menyedekahkan hutang kalian itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau misal disedekahkan, direlakan, maka ini jauh lebih afdal. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa habibakumullah.